Aku Sazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Anakku Sazali Juwita, laguku jadikan pelita. Menyuluh di gelap gelita, pemandu ke puncak bahagia. Andainya kamilah kembali, menyahut panggilan ilahi. Laguku biarlah ganti, di jiwamu hidup abadi. Dialah temanmu sejati, menjagamu wahai Sazali. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabatmu nanti. Andainya kamilah kembali, menyahut panggilan ilahi. Laguku biarlah ganti, di jiwamu hidup abadi. Dialah temanmu sejati, menjagamu wahai Sazali. Anakku Sazali, dengarlah lagu yang ayah dah karangi. Sifatkan laguku, hai anak, sebagai sahabat.